بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا إن شاء الله تعالى في هذه اللحظة المباركة، وهو درسنا في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في آخر درسنا مبحث بعد معركة أو بعد غزوة بدر الكبرى، وهو بأن هذه الغزوة معروفة بيوم الفرقان. نعم، bahwasanya pembahasan terakhir tentang perang Badar Al-Kubra, yang mana peperangan tersebut setelah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin disebut dengan perang hari apa? Hari Al-Furqan, bukan hari kemerdekaan. Yaumul Furqan. Naam ghazwah Yaumul Furqan. Limadza summiya bidzalik? Kenapa dinamakan dengan Yaumul Furqan? Naam ya Dafa. Karena membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Sebelum adanya perang juga sudah terbedakan antara yang iman dan yang kafir. Kebanyakannya. Nah, ahsan. Tayyib, karena peperangan tersebut memisahkan ya antara ayah, anak, keluarga, walhasil mana yang musyrik, mana yang muslim, membuktikan akan keislamannya dan membuktikan akan keimanannya, sehingga bertempur, berperang antara keluarga, ayah dengan anak dan seterusnya. Naam. Wallahul musta'an. Coba ini bayangkan kalau misalnya terjadi pada kita, coba. La haula wa la quwata illa billah. Naam, wal iyadzu billah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Naam. Dan terbunuhlah pada peperangan tersebut dua pasukan besar ini dari kaum muslimin. Berapa itu ya Muhammad? Jadi 17. Masa 17? Rehan. Aywa. Tayyib. Adapun dari musyrikin ya 70. Belum dibaca? Masa belum dibaca? Antum enggak hadir mungkin. Hah? Yang Furqan saja. Masa? Iya, ikhwah, belum dibaca. Masa? Hah? Allah musta'an. Ya Hisham, betul. Allah musta'an. Tayyib. Barakallahu fiik. Jadi kalau gitu kita baca. Qala rahimahullahu taala qatlal fariqaini. Terbunuhnya dua pasukan. Ini pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Naam. Qutila fi hadhil ma'rakah 14 rajulan minal muslimin. Pada peperangan ini ya, Ghazwah Badar al-Kubra tersebut terbunuh 14 orang dari kaum muslimin ya. 14 orang dari kaum muslimin. Sittatun minal muhajirin, 6 orang dari muhajirin ya. Wa samaniyatun minal ansar, 8 orang dari ansar. Naam. Syuhada insyaallah taala. Wa dufinu fi sahati Badrin. Mereka dikebumikan, dikubur di tanah lapang di Badar tersebut ya. Wa maqabiruhum la tazalu ma'rufatan. Kuburan mereka ini terus ma'rufah, dikenal ya. Naam. Di sahah Badar ya. Naam. Amal musyrikuna fa qutila minhum 70. Adapun kaum musyrikin maka terbunuh dari mereka yang 70 orang ya, 70 orang dari kalangan kaum musyrikin. Wa usirra 70, dan ditawan 70 orang ya, 70 orang ditawan. Wa mu'zabuhum kanu minas sanadid, kebanyakannya ya, mereka ini adalah dari kalangan orang yang paling berani ya. Nah, waqad suhibat jusasun 24 min sanadihim ya, min sanadihim, diseret ya bangkai atau mereka ini ya, mayat mereka 24 orang ya, min sanadihim, dari kalangan orang-orang pemberaninya mereka ini ya, diseret ya. Wa quzifat fi Qulayb ya, bi'run khabithun makhbathun fi Badrin. Diseret mereka ini ya, udah enggak dihargai sama sekali ya, bangkai ya. Nah, enggak ada harganya, enggak ada nilainya, diseret ya. Dan kemudian mereka ini dilempar, qudzifat fi Qulayb ya, dilemparkan ke Qulayb, yaitu bir ya, sumur ya, khabith ya, sumur yang amat sangat menjijikkan, yang amat sangat buruk ya. Makhbathun fi Badr ya, tempat yang paling jelek, yang paling menjijikkan di Badr ini ya. Nah, walayyazibillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang Allah telah menyelamatkan kita ya, dari kekufuran, dari berbagai macam kesesatan. Kita syukuri dengan mempertahankan kenikmatan ini dengan istiqomah ya, dengan berbagai macam amal soleh, di atas tauhid, ikhlas, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berdoa memohon kepada Allah as-sabat wal istiqomah. Demikian pula husnul khatimah. Naam. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan qalbun salim. Hati yang selamat, yang bersih dari berbagai macam kejelekan. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Badrin salasata ayyam. Beliau berdiam diri itu tinggal di Badar selama 3 hari ya, setelah perang ini beliau tinggal di Badar selama 3 hari, enggak langsung pulang ya. Nah. Falamma sta'adda lirruju' ja'a al-Qulaib ya. Maqama 'ala syafatihi. Falamma sta'adda lirruju' ketika beliau bersiap-siap untuk pulang ke Madinah ya. Jadi enggak pulang ke Mekah, masih lama ke Mekah ini ya. Masih ke Madinah ya. Persiapan pulang ke Madinah, ja'a al-Qulaib, beliau datang ke sumur ya, tempat pembuangan mayat-mayat dari orang musyrik tadi. Waqama 'ala syafatihi, dan beliau berdiri di bibir atau di pinggir daripada sumur tersebut ya. Wa nadahum bi asma'ihim wa asma'i abaihim, dan beliau manggil mereka ya. Memanggil mereka ini mayat-mayat tadi itu ya, bangkai-bangkai tadi, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, wa asma'i abaihim, dan dengan nama-nama bapak-bapak mereka ya. Ya fulan ibna fulan, ya fulan ibna fulan ya. Nama fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan ya. Ayasarakum annakum ata'atumullaha wa rasulah. Nah, apakah kalian senang? Kalian itu apa namanya, mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya ini sindiran ya, ejekan begitu ya. Bukankah kalian senang dengan apa namanya, seandainya kalian ini mentaati Allah dan Rasulnya gitu. Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa inna wajadana ma wa'adana rabbuna haqqa. Adapun kami, sungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah Rabb kami janjikan kepada kami ya. Kami telah mendapatkan yang telah Allah janjikan kepada kami ya. Nah, dengan suatu kebenaran ya. Janjinya benar, Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya. Nah, fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapatkan ya, apa yang telah janjikan, yang telah dijanjikan Rabb kalian itu sebagai kebenaran ya. Nah, bagaimana dengan kalian ya, apakah kalian mendapatkan janji kebenaran daripada Tuhan-Tuhan kalian berupa kemenangan, berupa pertolongan ya. Nah, justru kehancuran, kebinasaan yang menimpa kalian. Waliyazubillah. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwah laha ya. Ya hai Rasulullah ya. Itu barakallahu fiik. Ma tukallimu min ajsadin la arwah laha. Ya, ini apa yang kau bicarakan, kau sampaikan kepada jasad-jasad yang tidak ada ruhnya ya. Qala ma antum bi asma'in lamma aqulu minhum. Kalian tidak mendengarkan ya. Tayib, apa yang aku sampaikan kepada mereka ya. Walakin la yujibun, tapi mereka tidak bisa menjawab ya, artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bisa mendengarkan ya. Mayat-mayat itu mereka bisa mendengarkan kalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tapi mereka tidak bisa menjawab. Nah. Barakallahu fiik. Ya, mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarkan ya, ucapan Rasul ini, tapi mereka tidak bisa menjawab. Barakallahu fiik. Apakah ini kemudian diterapkan secara umum ya? Nah, kepada kaum muslimin ya, datang kuburan, ziarah, ya, kemudian mengajak bicara kepada ahli kubur ya, bahkan menyampaikan hajatnya, keinginannya kepada ahli kubur yang diagungkan, dimuliakan. Apakah bisa dijadikan dalil yang seperti ini ya, untuk berbicara dengan ahli kubur ya? Nah, dan sekali lagi bertawassul kepada mereka ya, sebagaimana para penyembah kuburan ya melakukannya. Apakah demikian? Tayib. Walhasil yang seperti ini tidak ada dalil bagi mereka. Ya, hatta walaupun mereka menjadikannya sebagai dalil ya. Barlofi bercakap-cakap dengan ahli kubur ya. Nah, wahai ayah, wahai ibu, wahai Mbah Fulan, wahai Kiai Fulan, saya begini, saya begitu, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, begini, begitu. Tolong sampaikan kepada Allah, begini, itu macam-macam. Ya, minta tolong pada mereka. Walhasil pembicaraannya saja ini ya, adalah kesyirikan. Bertawassulnya kepada mereka juga kesyirikan. Ya. Berbicaranya kepada mereka ini ya, dikatakan kesyirikan, kenapa? Tayib, mereka tidak mendengar. Lah ini mendengar. Ya, maka dikatakan dijawab itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya, ya. Hal-hal yang seperti ini ya khususiyah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bukan untuk umatnya secara umum, ya. Sehingga tidak disunahkan, tidak diamalkan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti juga ketika beliau menancapkan pelepah kurma ya, kedua kuburan yang diharapkan dengannya bisa diringankan azab kepada penghuni kuburan tersebut ya, selama pelepah kurma tersebut masih segar ya, belum kering, maka akan diringankan oleh Allah azabnya. Tayib, ini juga demikian khususiyah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhususan ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya secara umum. Ya. Jadi begitu ikhwah, di antara sunnah-sunnah Nabi itu yang beliau amalkan, yang beliau lakukan itu ya, ada yang khusus untuk beliau, bukan umum untuk umatnya ini. Seperti perkara yang tadi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga seperti itu bukan jadikan dalil untuk diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Bukan pula disunnahkan secara umum, ya. Nah, kemudian dikiaskan lebih umum lagi dengan apa ikhwah? Tabur bunga di atas kuburan. Ya. Enggak ada sunnahnya. Menancapkan ikhwah? Apa lagi? Nanam pohon apa namanya? Bunga-bunga itu, ha? Kamboja, ya. Kata mereka seperti itu keyakinannya, agar kuburannya itu ya sejuk, enggak panas. Ya ini subhanallah. Nah, lah kalau kedinginan gimana? Enggak diberi penghangat begitu ya. Allahu musta'an. Walhasil ya, tidak ada dalil. Itu khususiyah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Walhasil di sini beliau mengejek dan menghinakan kaum musyrikin tersebut. Naam. Yang berikutnya, qala rahimahallahu ta'ala khabarul ma'rakah fi Makkah wal Madinah, kabar berita tentang peperangan, pertempuran di Mekah dan Madinah ya. Nah, artinya setelah terjadi peperangan ini tersebar ya, sampailah kabar berita kepada ahlu Mekah dan ahlu al-Madinah. Nah, faqala rahimahallahu ta'ala wasalana ba'ul hazimati ila Makkah bi fululil musyrikin, sampailah ya kabar kekalahan ya ke Mekah ini dengan gagalnya orang-orang musyrik ya. Gagalnya dan kekalahannya dan hancurnya orang-orang musyrik. Padahal Sarama tadi bagaimana ikhwah? Sarama tadi pasti menang sudah. Ya, 3 kali lipatnya kekuatan Sarama materinya. Jumlah pasukannya, demikianlah perlengkapannya luar biasa besar. Ya. Nah, tapi kaum muslimin punya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tinggal diam, pasti menolong hamba-hambanya. Nah. Baik. Fakatabahumullahu wa akhzahum. Lalu Allah menghinakan mereka dan merendahkan mereka, ya. Kaum musyrikin tersebut hatta nuhu 'anil nihayati 'alal qatla. Sampai-sampai mereka-mereka ini orang-orang musyrik di Mekah ini dilarang, ya. Dilarang untuk niyahah, ya. Untuk apa, ikhwah? Hah? Apa namanya? Hah? Meratap, ya. Dilarang meratapi kematian orang-orang musyrik di Badar, ya. Tayyib alal qatla, ya. Nah, dilarang untuk meratapi kematiannya, ya. Ini orang-orang musyrik yang mati di Badar tersebut. Nah, sampai seperti itu dilarang mereka ini, ya. Nah, tujuannya apa? Bukan karena syariat Islam, padahal mereka ini ahli meratap, namanya orang-orang musyrik jahiliyah, ya. Kenapa demikian? Kaila yashmuta bihim al-muslimun, ya, agar kaum muslimin itu, ya, tidak senang dengan kesusahannya orang-orang musyrik, ya. Agar enggak senang ini, oh, gembira ini apa, nangis gitu ya, orang-orang di Mekah, ya, kapok gitu ya. Nah, rasakno, biar enggak begitu gitu ya. Jadi ditahan-tahankan, enggak nangis gitu ya. Ini orang-orang musyrik di Mekah ini dilarang, jangan nangis gitu ya. Biar enggak apa namanya? Biar enggak jadi senang ini orang-orang muslim di Madinah sana dengan kesedihan, dengan kekalahan kalian begitu. Nah, Masya Allah, gengsi ya. Nah, jaga gengsi. Allah musta'an. Baik. Qawila yashmut bihim al-muslimun. Agar kaum muslimin tidak senang, ya, dengan kesedihannya orang-orang musyrik ini, musyrik di Mekah tersebut. Wa kana al-Aswad ibnu al-Muttalib. Ya, sementara ini ada satu orang yang bernama al-Aswad bin al-Muttalib. Ya. Kenapa dia? Qutila lahu salah satu banin. 3 orang putranya terbunuh. Ya, enggak main-main ini. 3 orang putranya terbunuh, ya, di medan perang Badar tersebut, ya. Dan dia ini Al-Asad ini fakan yuhibbu an yanuh, ya. Fakana yuhibbu an yanuh, dia itu biasanya senang apa, ikhwah? Meratap begitu, ya, senang meratap. Nah, tapi dia tahan, ya, dia tahan karena memang dilarang, ya. Tayyib. Nah, fasami'a laylan sauta na'ihatin. Tapi kemudian di suatu malam dia mendengar suara wanita yang meratap, ya. Suara seorang wanita yang meratap, ya, di malam hari. Fadhanna al-idhna, lalu dia mengira diberi izin untuk meratap gitu ya. Nah, ya, mereka sendiri yang memberikan kesepakatan ini, ya, yang menyepakati mereka sendiri orang musyrik tersebut. Fadhanna al-idhna, dia mengira boleh meratap gitu ya. Ini kok ada orang wanita yang meratap ini, berarti boleh gitu. Nah, wa ba'atha gulamahu, dan dia mengutus budaknya mencari berita ini. Ada apa ini, kok ada yang meratap pula ini, ya. Tayyib. Faja'a wa akhbara annaha tabki 'ala ba'irin adlathu, ya. Nah, lalu budak ini datang kembali, ya, ke tuannya tersebut, ya, dan dia memberitakan, mengabarkan, ya, bahwasanya wanita itu menangis, ya, dikarenakan ontanya yang hilang. Bukan karena ini orang-orang musyrik yang mati tadi, dikarenakan apa? Ontanya hilang, dia menangis. Tapi meratap begitu ini wanita tersebut. Nah. Falam yatamalak anqal, ya, tapi dia ini pun juga enggak bisa menguasai dirinya untuk mengatakan dengan baik-baik syairnya. Ya. Nah, artinya tetap dia dirundung dengan kesedihan, ya. Tayib Al-Aswad tadi itu, ya. Walaupun dilarang untuk meratap, dia enggak bisa menguasai dirinya, ya. Sehingga dia mengatakan pada bait-bait syairnya, ya, seolah-olah menyalahkan wanita tadi, ya. Atabaki an yudhilla laha ba'irun wa yamna'uha minan naumi as-suhudu, ya. Apakah dia itu, wanita itu menangis dikarenakan ontanya yang hilang, ya. Nah, yang sampai dia itu, ya, barulah fik, rasa susahnya, rasa sedihnya tersebut menghalanginya untuk tidur, artinya sampai dia enggak bisa tidur, ya, karena sedihnya tersebut. Falata baki, ya, ala bakrin walakin ala badrin taqasarat al-jududu. Falata baki, maka janganlah menangis wahai wanita, ya, ala bakrin, ya, atas kepergian atau hilangnya onta yang masih kecil ini, namanya bakar, ya. Bakar ini adalah onta yang masih kecil. Tapi menangislah ala badr, nah ini tadi, ya, yang tidak bisa menguasai dirinya, tetap dia meratapi, ya. Tapi menangislah atas peristiwa Badr tersebut. Peristiwa perang Badr yang banyak meninggal dari kalangan kaum musyrikin, ya. Taqasarat al-judud, ya. Nah, sehingga dengan itu barakallahu fik, menjadi berkuranglah domba-dombanya. Walhasil di sini syahidnya walakin ala badrin, ya. Kalau cuma unta saja jangan menangis, enggak usah nangis, tapi nangislah karena perang Badr tersebut yang banyak meninggal dari kaum musyrikin, gitu. Bisa dipahami, ikhwah? Syahid di sini tetap dia enggak bisa menahan dirinya untuk meratapi kepergian anaknya, matinya anaknya, demikian pula kalahnya kaum musyrikin tersebut walaupun sudah dilarang. Walhasil ini yang terjadi di antara orang-orang musyrikin tersebut, ya, yang mana pada asalnya dilarang untuk nangis, begitu, ya, untuk menyembunyikan kesedihannya, begitu. Nah, wallahul musta'an. Ini riwayat ini pun juga banyak diriwayatkan di antara Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. وذلك في أبيات ندب فيها أبناءه. Yang itu dia rangkaikan pada bait-bait syair, ya, yang dia menyesali, bersedih, ya, dia ungkapkan pada bait-bait syairnya dikarenakan meninggalnya anak-anaknya. Nah, tayyib, ini sekelumit atau sedikit gambaran yang ada pada Ahlul Makkah, ya, Ahlul Makkah. Amma Ahlul Madinah, ada penduduk Madinah, ya, mereka yang mendapatkan kemenangan ini. Faqad arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiraini Abdullah ibn Rawahah ila al-Aliyah wa Zaid ibn al-Harithah ila Safilah, ya. Ada penduduk Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka dua orang yang menyampaikan kabar gembira, ya, yaitu Abdullah bin Rawahah ke Madinah Aliyah, Madinah yang di atas, begitu, ya, Madinah sebelah atas. Wa Zaid bin Harithah ila As-Safilah, dan diutuslah Zaid bin Harithah ke Madinah bagian bawah, ya. Nah, tayyib, untuk menyampaikan kabar gembira ini, walhamdulillah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-yahudu qad arjafu fil Madinah bidi'ayatin kadzibatin. Ini lagi-lagi orang Yahudi, hasud, kaum penghasad ini, kaum pendengki ini, ya. Nah, memang dikenal orang-orang Yahudi ini kaum yang hasud, ya, kaum pendengki, ya. Nah, kaum yang suka hasad dari awal sampai ini. Ya, dari awal hasad, kenapa kok Nabi yang diutus dari kalangan Arab kok bukan dari kalangan kami Bani Israel, seperti itu, ya. Nah, hasil berbagai macam kecemburuan, cemburu, cemburu, cemburu terus, ya, sampai ini kemenangan kaum muslimin, ya. Sehingga dikarenakan kecemburuan mereka ini banyaklah kemudian apa namanya tukang sihir dari kalangan Yahudi, ya. Nah, Walhasil itulah keadaan orang-orang Yahudi ini. Mereka ini qad arjafu fil Madinah, ya, menyebarkan kabar di Madinah, ya, bidi'ayatin kadzibatin, dengan berbagai macam berita-berita dusta, ya. Nah, menghasut, ya, ahlul Madinah, ya, walhasil menyebarkan berbagai macam berita berita bohong di Madinah, ya, kaum Yahudi ini. Nah, kaum pendusta ini. Falamma wasala naba'ul fathi ammatil farhatu wasurur. Falamma wasala naba'ul fathi, ketika telah sampai kabar berita, kabar kemenangan, ya. Baik, kabar kemenangan kaum muslimin, ammatil farhatu wasurur, maka tersebar luaslah, ya, kegembiraan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, ya. Wahtazatil Madinatu tahlilan wa takbiran, dan bergetarlah Madinah dengan tahlil, dengan takbir, ya. Naam. Masyaallah. Bertahlil, ya. Demikian pula bertakbir dengan kemenangan tersebut, ya. Wa taqaddama ru'usul muslimin ila tariqi Badrin yuhanni'una Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan kemudian apa namanya, keluarlah, ya, pemuka-pemuka kaum muslimin di Madinah, ya, ke jalan arah Badar, ya, ke jalan ke arah Badar untuk apa? Yuhanniuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Naam. Alhamdulillah, ya. Allahu Akbar. Pertolongan demi pertolongan, ya. Alhamdulillah. Dan ini pertolongan yang amat sangat besar, ya, dari berbagai macam pertolongan sebelumnya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Alhamdulillah. Namun demikian, ini pertolongan bukan diraih dengan leha-leha, dengan santai-santai, tapi penuh dengan pengorbanan, ya, dengan perjuangan. Nah, proses, ya, yang amat sangat berat, proses yang amat sangat panjang, proses yang berliku-liku, ya, untuk mendapatkan pertolongan ini. Dan demikianlah memang suatu kepastian, ya. Nah, untuk mendapatkan pertolongan itu, ya, demikian ada proses yang dilalui dengan proses yang panjang, berat, berliku dan seterusnya, ya. Jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, Allahu musta'an. Enggak, apa namanya, langsung jadi begitu, ya, instan, ya. Nah, segala hal itu biasanya, ya, memang demikian, ya, pasti ada yang namanya proses, ya, dalam berbagai macam perkara, dalam berbagai macam urusan kita duniawiyah ataupun juga diniyah, ya, duniawiyah terkait dengan ma'isyah, ya, diniyah terkait dengan belajar thalabul ilmi, ya. Nah, enggak langsung jadi, cetak jadi, cetak jadi, ya, kalau fotokopi, ya. Nah, langsung jadi, langsung jadi, barakallahu fiik. Nah, para ulama pun juga demikian, enggak langsung jadi para ulama, enggak langsung jadi gunung seperti itu, ya. Enggak langsung mulia, tinggi, harum namanya seperti itu, tapi proses, ya. Berat, berliku, naik turun, tantangan yang berat, ya. Tapi dilalui dengan kesabaran, maka Allah akan memberikan pertolongannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua melalui proses. Nah. Jadi dinikmati aja prosesnya, ya. Ya, kita punya usaha ini, punya usaha itu, perjuangan ini, perjuangan itu, dinikmati aja prosesnya. Barakallahu fiik. Dan disitulah letak keindahan dari suatu perjuangan, ya. Nah, barakallahu fiik, dengan perjuangan yang amat sangat berat, ya. Barakallahu fiik. Nah, disitulah letak indahnya dan lezatnya proses dari perjuangan tersebut, ya. Nah, seperti dulu kita di sini, bagaimana dakwah kita? Pindah sana, pindah sini, diusir sini, ya, dibangil, ya. Alhamdulillah dengan perjuangan bi'idznillah ta'ala, dengan kesabaran dan terus ulet, terus maju terus, ya, tanpa melempem, tanpa mundur, Allah berikan kemudahan, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ruh, keikhlasan, niat ikhlas, ya, Allah akan berikan pertolongannya. Dengan kesabaran, dimana juga bagian buah daripada ikhlas, yaitu sabar, ulet, tekun, ya, telaten, barakallahu fiik, maka Allah akan berikan pertolongannya. Semua dalam berbagai macam hal, ya. Belajar pun juga demikian, berat, menghafal juga berat, ya. Nah, ya, kadang-kadang Allah berikan kemudahan kepada orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Gampang menghafal, lancar, masya Allah, cepat hafalnya. Belajar juga demikian, gampang, cepat pahamnya, ya. Sekali baca, langsung paham, langsung hafal. Ini luar biasa. Kadang-kadang ada seperti itu, masya Allah, khair kabir, fadilah azimah, seperti ini, ya. Nah, kadang juga baca 10 kali enggak paham-paham, ya. Nah, baca terus berulang-ulang pun juga enggak hafal-hafal. Allahu musta'an. Barakallahu fiik. Itu proses, ya. Berbeda dengan segala sesuatu yang nyaman, ya. Berbeda dengan segala sesuatu yang nyaman, ketika prosesnya nyaman, gampang, mudah, itu berbeda dengan perjuangan yang berat. Biasanya, ya, tentunya kenikmatannya pun juga berbeda, itu, ya. Allah musta'an. Makanya man rama ilma jumlatan, ya, zahaba anhu jumlatan. Demikian pula menuntut ilmu, proses, ya. Tidak langsung sekali ambil begitu, ya. Dan alhamdulillah untuk para santri pun juga demikian, sudah diatur program, demikian pula kurikulumnya, ya. Kalau seperti kita di Yaman dulu, ya, ya langsung bebas, terserah mau belajar apa saja, begitu, ya. Sehari antum mengambil pelajaran, satu pelajaran, ya boleh, silahkan. Sekali dalam sehari mengambil pelajaran, dua kali pelajaran, ya boleh, silahkan. Atau kalau mampu sehari ngambil 12 pelajaran, ya enggak masalah, silakan kalau mampu. Atau 20 pelajaran lah pun juga boleh kalau mampu. Tapi ingat, barang siapa yang mengambil ilmu dengan banyak langsung sekali ambil, maka akan banyak pula yang akan cepat perginya, ya. Akan cepat pula hilangnya. Enggak menancap gitu, ya. Nah, barakallahu fiik. Kecuali yang Allah berikan kelebihan, ya. Tapi secara umum demikian, ya, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama jadi bukit, ya. Nah, sabar, ditelateni, ma'al ayam, ya, dengan waktu berjalan, ya, tanpa terasa sudah jauh kita tinggalkan, ya. Dulu kita di sini jauh, enggak terasa sudah di depan sana, gitu. Artinya dulu kita enggak ngerti apa-apa, masya Allah, tajwid, baca Al-Quran enggak ngerti apa-apa, baca kitab juga demikian, tanpa terasa, ma'al ayam, dengan waktu terus, ya, dengan bersabar, tiba-tiba sudah lancar baca Al-Quran, hafal Al-Quran, banyak hafalannya, masya Allah, juga tambah lagi bisa baca kitab, masya Allah, banyak ilmunya sudah, masya Allah, tanpa disadari, tanpa terasa, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca berikutnya. Qadiyatu al-usara, permasalahan tawanan perang, ya. Yang berikutnya masalah tawanan perang. Nah, bagaimana ini, ya. Nah, juga ini diriwayatkan oleh para imam, ya, tentang permasalahan ini, ya. Fa qala rahimahullahu taala, wa lamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara fil usara. Ketika beliau telah sampai dan berdiam diri, sudah bertempat tinggal di Madinah, ya, pulang sampai, ya, dan kemudian tinggal di Madinah, istasyara fil usara, beliau bermusyawarah tentang tawaran perang, ya. Jadi tawaran perang, ya, orang-orang musyrik Quraisy ini dibawa, ya, ke Madinah, ya, enggak dilepas, tetap mereka dibawa ke Madinah. Fa syara Abu Bakrin bi akhdhil fidyati minhum. Maka Abu Bakar mengisyaratkan, yaitu mengusulkan, ya, untuk mengambil fidyah, tebusan, ya, dari mereka-mereka ini, dari para tawanan tersebut, ya, diambil tebusan. Wa syara Umaru bi qatlihim. Sementara Umar mengusulkan untuk membunuh mereka, ya, membunuh tawanan perang tersebut. Anda terlewati? Iya. Oh ya, Allah musta'an. Allah musta'an. Tayyib, banyak yang terlewati. Ya. Tayyib, kita balik lagi, mundur lagi. Tayyib. Naam. Wa taqaddama Rasul SAW ila al-Madinah, ya. Tayyib. Ar-Rasul SAW ila al-Madinah, ya. Ini tadi beliau pulang ke Madinah, ya, yang dijemput ataupun juga disambut oleh para pemuka kaum muslimin dari Madinah. Baik. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ya. Rasulullah SAW pulang ke Madinah, ya. Mutawajjan, ya, binasrillah, ya. Yaitu dengan membawa kemenangan dari Allah, ya. Membawa kemenangan dari Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahul ghanaim wal usara, dan beliau membawa ghanimah, ya, harta rampasan perang, demikian pula usara, tawanan perang. Falamma wasala qariban minas safra, ya, nazala hukmul ghanimah. Ketika sampai dekat Safra, ya, daerah namanya Safra, ketika dekat daerah Safra ini, maka turunlah hukum tentang masalah ghanimah, ya. Nah, turun masalah baik lah ghanimah. Bagaimana ini? Ya, ini hukum ghanimah khusus untuk Islam, ya. Khusus untuk Rasulullah SAW dan umat Islam. Bagaimana ini? Fa akhadha minha al-khumusa. Beliau mengambil dari ghanimah tersebut seperlimanya, ya, diambil seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Tayyib. Wa qasamaha sawiyan bainal ghuzati. Nah, dan kemudian beliau membagikannya sama rata di antara para pasukan perang, ya. Dibagi rata. Nah, kepada pasukan perang. Tayyib. Nah, maka ini ikhwah, ya, untuk syariat Islam ini seperti ini pembagian rampasan perang. Tayyib, al-khumus lillahi walir rasul sallallahu alaihi wasallam, selebihnya untuk pasukan perang. Demikian pula ada berbagai macam perincian lagi yang lainnya nanti di hukum fikih, ya, masalah fikih terkait dengan masalah ini. Walhasil demikian intinya. Yang artinya, kalau umat sebelum umat Islam, bagaimana ikhwah? Harta rampasan perang ini dikumpulkan jadi satu semuanya. Ya, dikumpulkan jadi satu semuanya, kemudian dibakar untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang ngambil dari harta rampasan perang tersebut. Nah, kalau semuanya jujur, pasukannya semuanya jujur, maka akan terbakar habis, ya. Nah, ya semuanya apa saja, ya. Nah, harta rampasan perang yang berharga itu semuanya akan habis. Tapi kalau ada yang enggak jujur, ya, ada yang disembunyikan, ya, mungkin ada pedangnya atau cambuk atau apa disembunyikan, dimiliki secara pribadi, maka ini enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan habis ketika dibakar, ya. Nah, tayyib, maka nanti di hari kiamat akan membawa, ya, barang curiannya tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Walhasil di zaman dulu, ya, sebelum umat Islam ini tidak dibagikan, ya, tidak dimiliki oleh pasukan perang. Tapi di zaman Nabi diperbolehkan, ya. Bahkan dikatakan termasuk apa? Al-madzaikhwa al-kasab at-thayyibah, paling afdal bahkan, ya. Nah, yaitu usaha paling bagus, yaitu apa? Ghanimah dengan cara berperang, ya. Nah, walhasil dibagi sama rata. Nah, ketika telah turun ayat tentang masalah ghanimah. Ini ketika mau sampai di daerah Safra. Falamma halla bi Safra, ketika sampai di Safra, ya. Naam. Amara bi qatli An-Nadhr ibni Al-Haris. Ya, beliau memerintahkan untuk membunuh An-Nadhr bin Al-Haris di As-Safra, ya. Ini termasuk tawanan perang, ya. Fadaraba 'unuqahu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dipenggallah lehernya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walamma halla bi 'araqi dhabiyyah, amara bi qatli 'Uqbah ibn Ubay Mu'ayyid, Abi Mu'ayyid, ya. Ketika telah sampai di Araq al-Dhabiyyah, nama daerah, ya, setelah Safra ini, Rasul SAW memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya. Nah, Uqbah dibunuh, ya. Faqatalahu 'Asim bin Tsabit al-Ansari wa qila 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Maka dia itu dibunuh oleh 'Asim bin Tsabit al-Ansari, dan juga ada yang mengatakan 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Walhamdulillah, fadhal muadzin. Qala rahimahullah taala amma ru'usul muslimin. Adapun pemuka-pemuka kaum muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin, alladzina kharaju, yang mereka ini keluar, ya. Litahniatihi, untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falaquhu sallallahu alaihi wasallam birauha. Ya, maka mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ar-Rauha, ya, daerah namanya Ar-Rauha. Jadi bertemu di daerah situ, ya. Summa rafaquhu. Kemudian mereka menemani beliau, ya. Naam. Yusyi'unahu ila al-Madinah. Mereka mengiringi beliau, mereka mengiringi Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah. Fadakhala fiha mudhaffiran mansuran. Maka beliau masuk ke Madinah dalam keadaan menang, ya. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qad khafahu kullu aduwwin. Ditakuti oleh semua musuh, ya. Nah, musuh-musuh Islam semuanya sudah pada takut, gentar mereka dengan kemenangan tersebut. Coba bayangkan, enggak masuk akal kan begitu, ya. 300 banding lawan 1000 orang, sekian begitu. Dengan kekuatan yang lebih besar, jauh lebih besar, ya. Nah, kekuatan di luar kekuatan manusia. Baik, sehingga membuat takut semua musuh Islam. Sehingga dengan itu wa aslama basharun katsirun, ya. Nah. Kemudian masuklah, ya, banyak orang ke dalam Islam ini, ya. Banyak yang masuk Islam. Wa tadhahara Abdullah bin Ubay wa zumala'uhu bi Islam, ya. Dan kemudian Abdullah bin Ubay dan teman-temannya masuk Islam. Nah. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum, insyaallah taala sampai di sini daras kita di malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat meneladaninya, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pertolongannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.